mereka senantiasa mencari amalan yang paling utama setelah mereka menyelidiki dan meneliti mana amalan-amalan yang utama. Termasuk di dalamnya zikir yang kita bicarakan pada pagi ini. Zikir yang paling utama adalah ucapan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini salah satu zikir yang utama dari sekian banyak lafal zikir yang utama. Sebab keutamaan zikir Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, yang disebut dengan al-kalimatul arba', kalimat yang empat, yang sudah kita pelajari, yaitu satu, bahwa ucapan ini adalah perkataan dan kalimat-kalimat yang paling dicintai Allah. Paling dicintai Allah. Urgensinya dari mana? Urgensinya dari kalau kita mengucapkan ucapan yang dicintai Allah, maka tentunya cinta Allah akan datang kepada kita. Karena seseorang bisa mendapatkan cinta orang lain ketika mengerjakan apa yang dicintai oleh orang lain tersebut. Walillahil masalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai perumpamaan yang lebih tinggi akan hal itu. Kalau itu terjadi antara makhluk, saya menginginkan cinta seseorang, maka saya harus mengerjakan hal-hal yang orang itu cintai sehingga cinta orang itu kepada saya. Kalau itu antara makhluk, begitu pula dan lebih lagi antara makhluk dengan Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin mendapatkan rasa cinta dari Allah, maka dia mengerjakan apa yang dicintai Allah. Amalan apa, bacaan apa yang dicintai Allah, maka kita akan mendapatkan cinta Allah tersebut. Dan ketika seorang mendapat cinta Allah, berarti dia dicintai Allah. Dan ketika dicintai Allah, maka dia akan bahagia dunia akhirat. Kenapa dicintai Allah, bahagia dunia akhirat? Di dunia hidupnya akan dijaga oleh Allah, selalu diberi petunjuk oleh Allah. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alayha." Jika aku mencintai hamba tersebut, salah satu sebab yang mendatangkan cinta Allah adalah mengerjakan perbuatan yang dicintai Allah. Jika aku mencintai hamba tersebut, aku akan menjadi pendengarannya, yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia menyentuh, kakinya yang dengannya dia berjalan. Ini menunjukkan bahwa cinta Allah akan memberikan petunjuk kepada seorang hamba, tidak mengerjakan dengan panca inderanya kecuali hal-hal yang diridhai Allah. Cinta Allah mendatangkan cinta manusia, disenangi oleh manusia jika dicintai oleh Allah. Bahkan bukan hanya sekedar manusia, tetapi penduduk langit dari para malaikat. Di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah idza ahabba fulanan nada Jibril." Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang, Allah memanggil Jibril. Ya Jibrilu inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Maka cintailah engkau fulan tersebut. Fa yuhibbuhu Jibril. Maka malaikat yang paling mulia itu pun mencintai orang yang dicintai Allah tadi. Thumma yunadi fi ahli sama'. Lalu Jibril berseru di depan seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat. ثم يقول إن الله يحب فلانا فأحبوه. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan. Maka kalian wahai para malaikat, cintailah dia. Cintailah dia. Maka fayuhibbuhu ahlus sama. Lalu penduduk langit dari para malaikat mencintainya. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Kemudian dia diterima oleh penduduk bumi. Ini mulianya cinta Allah. Dan cinta Allah didapat dengan mengucapkan ini. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Bahagia dia dunia dan akhiratnya. Akhirat bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Lallah lan yudkhila habibahu finnar. Demi Allah. Allah tidak akan pernah memasukkan yang dicintainya ke dalam neraka. Pasti dimasukkan ke dalam surga. Amalannya agar dicintai Allah, mengamalkan apa yang dicintai Allah. Di antaranya adalah mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, yang sudah kita pelajari juga, di antara keutamaan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, adalah bahwa ucapan ini lebih disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan terbitnya dunia. Subhanallah. Terbitnya matahari di dunia maksud saya. Dunia tidak akan tumbuh tanpa matahari. Zat yang paling bermanfaat di dunia setelah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah matahari. Bahkan matahari adalah bentuk rahmat Allah. Itu semua kalah dibandingkan ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan sudah menjadi hikmah di dalam syariat dan penciptaan Allah bahwa dalam agama Islam ini selalu ada namanya Al-Bashir wal-Nadhir, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Keutamaan-keutamaan yang seperti ini namanya apa? Pemberi kabar gembira. Untuk apa disebutkan pemberi-pemberi kabar gembira ini? Agar semangat beramal. Agar semangat beramal. Al-Bashir. Sekarang kita bahas yang ketiga. Penulis mengatakan, wa min fadailihinna ma thabata fi musdadil imami ahmada wa syu'abil imani lil bayhaqi bi isnadin jayyidin an asim ibni bahdal an asim ibni bahdalah an abi salihin an ummi hani binti abi talibin radhiyallahu anha qalat marra bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu إني قد كبرت وضعفت أو كما قالت فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة قال سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله فكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة وهلل 100 تهليلة قال ابن خلف الراوي عن عاصم أحسبه قال تملأ ما بين السماء والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به قال المنذري رواه أحمد بإسناد حسن وحسن إسناده العلامة الألباني حفظهالله تعالى. Di antara keutamaannya apa yang tercantum dalam Musnad Imam Ahmad dan Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi. Imam Ahmad punya kitab namanya Musnad. Musnad adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah berdasarkan nama sahabat. Misalkan sahabat Abu Hurairah, yang meriwayatkan hadis beliau sekian ribu hadis. Sahabat Abdullah bin Abbas, hadis Abdullah dari Abdullah bin Abbas tentang Rasulullah sekian ribu hadis. Itu namanya kitab apa? Musnad. Ya. Yaitu kitab hadis yang dikumpulkan berdasarkan nama para sahabat. Kemudian Syu'abul Iman karya Imam Baihaqi. Syu'abul Iman artinya adalah cabang-cabang keimanan. Dan Imam Baihaqi ini adalah pejuang mazhab Asy-Syafi'i. Beliau ulamanya mazhab Asy-Syafi'i. Sangat-sangat menguasai mazhab Asy-Syafi'i. Melalui sanad jayyid maksudnya adalah mata rantai yang bagus. Sanad jayyid itu para perawinya baik semua. Sanad itu maksudnya para perawi. Ya. Baik dari Asim bin Bahdalah, dari Abu Saleh, dari Ummu Hani binti Abi Talib. Ini namanya sanad. Dari Asim, dari bawah ke atas ya. Rasulullah soalnya di atas. Asim bin Bahdalah, dari Abu Saleh, dari Ummu Hani, dari Rasulullah. Ini namanya apa? Sanad. Ya, itu namanya sanad. Nabi Muhammad Ummu Hani, seorang perempuan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabiah yang sangat terkenal. Binti Abi Talib, berarti beliau ini apanya Rasulullah? Sepupu. Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewatiku." Maka aku berkata, "Sungguh aku telah tua." Berarti ini amalan untuk orang yang tuha-tuha. Dan lemah atau seperti yang dia katakan. Maksudnya seperti itulah, ungkapannya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan atau seperti yang dia katakan. Maka perintahkan padaku amalan yang aku kerjakan sedangkan aku dalam keadaan duduk. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa semakin bertambah umur, semakin memfokuskan diri untuk beribadah. Dan ini melawan kebiasaan manusia. Sifat dasar manusia itu semakin tambah umur, semakin ingin panjang umur dan ingin harta banyak. Itu sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Yuhramu ibnu Adam wa yashibbu min husnan. Anak Adam semakin tua tetapi semakin muda darinya dua hal. Jadi semakin tua, semakin umur 40, 50, semakin banyak keluar kota mencari duit. Semakin banyak, ya, semakin banyak dagangannya, semakin banyak cabangnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa manusia anak Adam semakin tua, tetapi semakin muda dari dirinya dua hal, al-hirsu 'alal umur wal hirsu 'alal mal. Yaitu sungguh-sungguh terhadap umur, maksudnya ingin umur panjang, dan sungguh-sungguh terhadap harta. Ya, makanya pian kadang-kadang berhadapan lawan paninian itu berhitung benar. Bujur. Karena semakin suka terhadap harta. Ikan bawa hutang 100 ribu lah nak, belum bayar lagi. Ya. Ya. Itu sudah nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, nah ini pelajaran bagi kita bahwa semakin tua, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Semakin mempersiapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW memberikan amalan. Amalannya, bertasbihlah kepada Allah 100 tasbih. Tasbih maksudnya adalah ucapan subhanallah. Bertasbih di sini ucapan subhanallah sebanyak 100 kali subhanallahnya. Sesungguhnya ia menyamai bagimu 100 budak yang engkau memerdekakan dari keturunan Ismail. Di sini bertasbih 100 sama dengan memerdekakan budak. Kalau kita ingin berpikir jernih, berarti apa keutamaan memerdekakan budak? Bertasbih 100 sama dengan memerdekakan 100 budak. Otomatis kita ingin tahu apa keistimewaan memerdekakan budak, sehingga kita tahu keutamaan mengucapkan subhanallah sebanyak 100 kali ini. Lihat, saya sebutkan beberapa keistimewaan memerdekakan budak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqallahu bikulli 'udwin minhu 'udwan minan nar hatta farjahu bi farjih. Barang siapa yang memerdekakan seorang budak muslim, niscaya Allah akan memerdekakan di setiap anggota tubuhnya, di setiap pangkal-pangkal anggota tubuhnya itu dari api neraka, sampai kemaluannya dengan kemaluannya. Ini keistimewaan untuk memerdekakan budak. Di antara hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, man a'ana mujahidan fi sabilillah aw ghariman fi usrati aw mukataban fi raqabati adallahullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Siapa yang menolong seorang mujahid di dalam berperang di jalan Allah, maksudnya membiayainya, aw ghariman fi usrati, atau orang yang sulit bayar hutang, dia tundakah, dia ikut bayarkankah hutangnya, atau seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya, dia harus bayar kepada majikannya, kemudian ditolong orang ini, maka yang menolong ini niscaya Allah akan naungi dia pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ini dua keutamaan memerdekakan budak. Maka orang yang mengucapkan subhanallah, dia akan seperti memerdekakan bukan satu budak, berarti berapa? 100 budak. Subhanallah, subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan memerdekakan budak. Jadi setiap anggota tubuh dia dimerdekakan dari api neraka sebagaimana dia memerdekakan orang lain dari perbudakan. Al-jazaa' min jinsil 'amal. Itu kaedah, Pak. Yaitu pahala pahala sesuai dengan jenis amal. Sampai kemaluan yang dia merdekakan, kemaluan dia pun akan dimerdekakan dari api neraka, akan dilepaskan dari api neraka di hari kiamat. Kemudian, sesungguhnya ia menyamai bagimu 100 budak yang engkau merdekakan dari keturunan Ismail. Dan pujilah Allah 100 pujian. Maksudnya ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ia setara bagimu dengan 100 kuda yang telah disiapkan dan dikekang, dan engkau membawa di atasnya di jalan Allah. Maksudnya sama dengan orang yang membiayai perang di jalan Allah dengan mengucapkan alhamdulillah 100 kali. Makanya amalan ini memang pantas untuk orang-orang yang sudah tua, yang duduk cuma di kursi, ya, mengisi waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pahalanya besar. Dan ini, Pak, ini adalah salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi Nasrani dengan kita itu iri. Allah itu sangat memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, siapa yang mau beramal, kata Rasulullah, dari zuhur sampai asar, dia akan dapat pahala satu gunung Uhud. Maka ya afwan, dari pagi sampai zuhur, maksud saya. Dari pagi sampai zuhur. Otomatis dari terbit matahari sampai zuhur. Anggap terbit matahari jam 7, anggap. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 jam. Maka dia akan mendapatkan pahala satu qirat. Maka kaum Yahudi mengatakan, kami. Akhirnya mereka mendapatkan satu qirat. Lalu, siapa yang mau beramal dari zuhur sampai asar, maka dia akan mendapatkan pahala satu qirat. Maka kata kaum Nasrani, kami. Beramalnya sedikit, tapi pahalanya sama dengan Yahudi. Jadi jam 12, 1, 2, 3. 3 jam. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Siapa yang mau beramal dari asar sampai maghrib, pahalanya mendapatkan 2 qirat. Maka itulah kalian umat Nabi Muhammad. Kaum Yahudi marah. Kok kami paling banyak amalnya cuma dapat 1 qirat? 1 qirat itu seperti Gunung Uhud. Gunung Uhud dari ujung barat ke ujung timur sekitar 8 kilo. Dari permukaan tanah sampai puncaknya sekitar 300 meter. Gunung Uhud. Orang Yahudi marah. Kami beramal panjang waktunya cuma dapat 1 qirat. Umat Islam beramal pendek waktunya dapat 2 qirat lagi. Itulah keutamaan dan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Dan di sini mengucapkan alhamdulillah. Pujian yang dimaksud adalah ucapan apa? Alhamdulillah. 100 kali. Ini seperti orang yang membiayai perang dengan pembiayaan 100 kuda yang dipenuhi dengan perbekalan. Dan di sini menunjukkan para ikhwah berjihad perlu apa? Persiapan. Ya, perlu persiapan harta. Tidak boleh modal nekat. Perlu persiapan harta, kekuatan. Bukankah Allah berfirman, kalau tidak salah dalam surat Al-A'raf, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan siapkan untuk kaum muslimin apa yang sanggup kalian siapkan untuk kekuatan yang memberikan rasa takut kepada musuh Allah dan musuh kalian. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah pelajaran dari hadis ini bahwa berperang memerlukan modal. Tidak boleh dengan modal nekat. Lalu bertakbirlah kepada Allah 100 takbir. Sungguh ia bagimu setara 100 unta yang telah diikat dan diterima kurbannya. Bertakbir maksudnya mengucapkan Allahu Akbar. Ini seperti setara orang yang berkurban dengan 100 unta. Subhanallah. Kemudian bertahlillah 100 tahlil. Ya. Maka Ibnu Khalaf yang meriwayatkan, perawi dari Asim. Dari Asim di awal tadi. Jadi Asim bin Bahdalah. Kemudian Abu Saleh, Ummu Hani, Rasulullah. Nah, di sini Asim. Di bawahnya ini ada seorang perawi namanya Ibnu Khalaf. Ibnu Khalaf yang meriwayatkan dari Asim berkata, aku kira dia mengatakan memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kenapa sampai ada Ibnu Khalaf perawi dari Asim berkata? Itu namanya ketelitian. Para ulama hadis itu orang-orang yang sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Memenuhi keutamaan tahlil, la ilaha illallah, itu memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Dan tidak diangkat pada hari itu suatu amalan bagi seseorang kecuali dia mengerjakan seperti yang engkau kerjakan. Maksudnya adalah ucapan la ilaha illallah itu beratnya pahalanya seperti seluas langit dan bumi. Satu la ilaha illallah. Bagaimana 10 yang kita baca setiap habis selesai sholat subuh atau sholat maghrib. Bagaimana 100 yang merupakan zikir pagi dan sore. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Ya. 1 kali saja, 100 kali itu senilai dengan seluas langit dan bumi. Ya. Kemudian tidak ada yang bisa mengalahkan amalan tersebut kecuali orang yang mengamalkan seperti amalan ini. Ini para ikhwah. Al-Munziri berkata, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, lalu sanadnya dinyatakan hasan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah. Ini penekanan dari Syekh Abdul Razak bahwa hadis ini sahih, jangan takut kerjakan. Ya, hadis ini sahih dan jangan takut kerjakanlah. Berarti kita mengucapkannya ini 100 kali per hari. Kapan Ustaz? Siang, pagi, sore, malam, per hari, enggak ada batasan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada cerita menarik, Pak. Syekh bin Baz rahimahullah, seorang ulama besar yang hidup sekitar belasan tahun yang lalu, sudah meninggal beliau, dan ketua ahli fatwa di negeri Arab Saudi di zamannya. Beliau terkenal ahli zikir. Ketahuannya dari mana? Bahkan orang-orang di luar Arab Saudi tahu beliau ahli zikir. Ketahuannya dari mana? Setiap kali menerima telepon, ketika orang yang bertanya itu berbicara, maka beliau berzikir. Di antara menerima telepon, maka beliau berzikir. Subhanallah. Ini hal-hal yang seperti ini membuat kita kadang-kadang malu, para ikhwah. Ya. Orang-orang yang memang, saya kadang-kadang berpikir begini, itu memang petunjuk dari Allah. Petunjuk. Allah menciptakan manusia-manusia sejenis itu. Manusia-manusia yang sejenis ataupun yang mengikuti, bukan, kita enggak bisa samakan dengan sahabat. Minimal mereka-mereka lah orang-orang yang pewaris para salaf. Ada ternyata. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka mudah-mudahan kita juga diberi petunjuk oleh Allah, lisan kita senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan basah dengan menghibah orang lain. Ini salah satu jenis penyakit lisan yang lagi beredar di zaman sekarang adalah, terutama mohon maaf, di antara para penuntut ilmu saling membedakan antara para ustadz yang mengajarnya. Maka jangan, ya akhi, bersihkan hati, terima ilmunya. Semua orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kelebihan dan kekurangan masing-masing yang kita lihat dari orang tersebut adalah sebatas pengetahuan kita. Kita tidak tahu bagaimana kelakuan si fulan di belakang kita, di luar penglihatan kita. Kita tidak tahu. Maka pakai metode Rasulullah dalam kagum dengan orang. Ahbib habibaka haunanna. Cintai kawanmu secukupnya. Asa an yubghidhaka yawman ma. Mungkin dia akan memarahimu pada suatu hari. Mungkin akan jadi musuh suatu hari. Wa abghidhaka yawman ma, dan musuhi musuhmu secukupnya. Asa an yuhibbaka yawman ma. Mungkin dia akan menjadi teman yang mencintaimu pada suatu hari. Ini para ikhwah, hati-hati, itu penyakit hati yang ditularkan melalui lisan. Aku kalau kada Ustaz Fulan kada hadir, Pang. Pinang kada serak aku. Ini hati-hati. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena selama yang mengajarkan itu adalah, yang diajarkan itu Al-Qur'an dan hadis, maka terima. Karena itu ilmu. Ya. Yang Allah berikan kepada seseorang ingin disampaikan kepada orang lain. Berarti orang yang tidak mau belajar, maka dia membodohi dirinya sendiri, menghalangi dirinya sendiri dari kebaikan hanya sebatas karena membeda-bedakan dengan yang mengajarnya. Saya sering mengatakan bahwa para ulama mempunyai kelebihan masing-masing. Di zaman imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu banyak ulama-ulama yang mereka sekaliber imam yang empat ini. Abu Thawr, Laits ibn Sa'ad. Laits ibn Sa'ad ulama besar. Ya. Tetapi kenapa yang terkenal imam yang empat ini? Itulah, Allah ingin memberikan jalan kepada kaum muslimin bahwa jika Anda ingin belajar fikih, belajarlah dari imam yang empat ini. Bahkan imam yang empat menukil perkataan-perkataan ulama lain yang kita mungkin tidak mengenalnya dengan baik, sebaik kita mengenal imam yang empat tersebut. Karena itulah Allah karena itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hati-hati para ikhwah. Kemudian penulis mengatakan, "Wa ta'ammal hadza ats-tsawab al-'adzim al-mutarattibi 'ala ha'ula'il kalimat. Faman sabbaha Allah 100 ay qala subhanallah 100 marra fa innahu ta'di fa innaha ta'dilu ithqara 100 raqaba min waladi Isma'il. Wa khassa bani Isma'il bidzikr li'annahum asyrafil 'arabi nasaban." Nasaban. Wah, subhanallah. Perhatikan ini. Perhatikanlah pahala agung yang disiapkan dengan sebab kalimat-kalimat itu. Barang siapa bertasbih kepada Allah 100 kali, yakni mengucapkan subhanallah 100 kali, maka ia sama dengan memerdekakan 100 budak dari keturunan Ismail. Lalu disebutkan keturunan Ismail secara khusus karena mereka adalah orang Arab yang paling mulia nasabnya. Nah, ini berarti ada tujuan Rasulullah SAW menyebutkan kata-kata keturunan Ismail. Ada tujuan. Karena asyrafil arabi nasaban, orang Arab yang paling tinggi nasabnya. Jadi bukan sembarang budak yang dimerdekakan, tapi budak yang keturunan Ismail. Yang mana Ismail adalah makhluk dari Arab yang paling tinggi nasabnya. Subhanallah. Ya, ini para ikhwah. Wa man hamidallaha mi'atan ay man qala alhamdulillah 100 marratin kana lahu min ath-thawabi mithlu thawabi man tasaddaqa bi 100 farasin musarjatin muljamatin ay 'alayha sirajuha wa lijamuha li hamlil mujahidin fi sabilillah wa man kabbara Allah 100 marrah ay qala Allahu akbar 100 marrah kana lahu min ath-thawabi mithlu thawabi infaqi 100 badana muqalladatin mutaqabbalatin man halala 100 ay qala la ilaha illallah 100 marrah fa innaha tamla'u ma baina as-sama'i wal ard wa la yurfa'u li ahadin 'amalun illa an ya'tiya bimithli ma ata bihi. Kemudian siapa yang memuji Allah 100 kali, yakni mengucapkan alhamdulillah. Syekh di sini hanya menjelaskan apa yang dimaksud dengan memuji, apa yang dimaksud dengan bertakbir begitu ya. 100 kali, maka baginya pahala ia sama seperti pahala orang bersedekah 100 unta yang telah diberi pelana dan dikekang untuk dibawa mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bertakbir kepada Allah 100 kali, yakni mengucapkan Allahu Akbar 100 kali, niscaya untuknya pahala yang sama seperti pahala menginfakkan 100 unta yang telah diikat dan telah diterima infaknya. Lalu siapa bertahlil 100 kali? Yakni dia mengucapkan la ilaha illallah 100 kali. Sungguh ia memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi dan tidak diangkat bagi seseorang amalan kecuali mengerjakan seperti itu. Saya berpikir dari hadis-hadis ini, sebenarnya di dalam hadis ini secara tersirat terdapat keutamaan kaya. Secara tersirat terdapat keutamaan apa? Kaya. Karena lihat, yang bertasbih subhanallah itu seperti orang yang apa? Memerdekakan budak. Memerdekakan budak butuh uang tidak? Betul. Yang bertakbir yang apa? Subhanallah walhamdulillah. Yang bertahmid 100 kali alhamdulillah. Seperti apa? Memberikan 100 onta yang digunakan untuk mujahid. Ini perlu uang tidak? Perlu harta. Yang subhanallah alhamdulillah Allah bertakbir 100 kali seperti berkorban onta 100 onta. Ini perlu uang atau tidak? Perlu. Kurban satu sapi saja atau sepertujuh sapi saja di sini menyicil kalau sudah selesai kalau cicilannya. Belumlah. Ini perlu uang. Lihat, itu keutamaan kaya. Maka orang kaya jangan merasa pesimis dengan kekayaannya. Ya, ada kadang-kadang orang ketika membaca hadis-hadis tentang orang miskin masuk ke dalam surga sebelum orang kaya 500 tahun. Maka ya Pak, kok. Maka jangan pesimis. Kekayaan Anda yang akan membawa Anda lebih dahulu dibandingkan orang-orang miskin. Karena orang-orang miskin tersebut tidak bisa beribadah kecuali dengan kekayaan Anda. Bahkan subhanallah kadang-kadang orang-orang yang misalkan membiayai dakwah Nih Ustaz, pergi ya ke Papua. Nih, ulun kasih tiket. Ini biaya selama perjalanan. Di Papua, Sidin dihadang oleh... Bukan Koteka yang menghadang. Dihadang oleh macam-macam. Ya. Yang diluaskan rezekinya, anteng-anteng aja makan untuk di sini, Sidin. Dapat pahala. Ya, ustadznya berhadapan dengan orang yang mencela dakwahnya, orang yang menghina dakwahnya, yang membiayai tadi dapat pahala. Subhanallah. Enak kan jadi orang kaya? Ya, bangun masjid, selama masjid tersebut digunakan, selama itu pahala mengalir padanya. Meskipun sudah 7 turunan, meskipun dia sudah jadi 1 tulang ekor. Makanya kerja agar menjadi orang kaya. Tapi setelah menjadi orang kaya, jangan kekayaannya ada pada hatinya. Ini masalah. Kalau sudah bekerja, keasikan, sudah lupa dia tujuan untuk menjadi kaya tadi. Ini para ikhwah yang dirahmati. Dan yang tersirat juga dari makna hadis ini adalah pelipur lara bagi orang yang disempitkan rezekinya. Yang tidak bisa bersedekah, amalkan ini. Jadi Islam itu proporsional dan profesional. Islam itu pada tempatnya dan sesuai dengan keahliannya. Yang diluaskan rezekinya, ada cara untuk beramal. Yang disempitkan rezekinya, ada cara untuk beramal. Dari mana kita tahu? Karena Rasulullah SAW di akhir hadis mengatakan, tidak ada diangkat bagi seorang amalan kecuali mengerjakan seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari dulu para ulama membicarakan mana yang lebih utama? Kaya bersyukur, miskin bersabar. Aman, hendak mana pian? Hah? Pasti sugih. Dari hidungnya sudah ketahuan. Anak sugih yang bersyukur, ya. Dari tidak mau menjadi miskin yang bersabar. Tapi kalau Allah takdirkan seseorang menjadi miskin, maka bersabarlah. Dengan kemiskinan dia juga bisa mengamalkan amalan-amalan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Nah, habis waktu kita. Ya, cukup kiranya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dan saya berpesan sebelum saya tutup, ada perkataan menarik. Saya baca buku judulnya Samratul Ilm Al-Amal. Buahnya ilmu beramal. Ketika kita mengetahui seperti ini, maka diamalkan. Dan ada kaedah disebutkan oleh para ulama dalam perkara mengamalkan ini. Semakin seseorang tinggi derajat keilmuannya, semakin besar dosanya jika tidak diamalkan. Hati-hati. Umma Ustadz kada usah belajar ya kita-kita. Ya, enggak usah belajar kalau gitu. Maka jawabannya bagaimana? Anda tidak punya ilmu, tidak belajar berarti tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu tidak bisa beramal. Sedangkan Anda diciptakan untuk beramal, beribadah. Ya, itu kaidah disebutkan oleh para ulama dalam mengamalkan amal. Semakin tinggi derajat keilmuan seseorang, semakin besar paha dosanya jika tidak diamalkan. Ya. Ini yang kayak bebandir di hadapan pian nih. Yang menyuruh orang kada diamalkan, sidin paling sakit nanti di akhirat, na'udzubillah. Kan ada hadisnya. Yang masuk ke dalam neraka, kemudian ususnya semua keluar. Ya, kemudian dia berputar-putar seperti puputar-putar keledai. Kemudian dikerumuni oleh penghuni neraka. Bulan, kenapa engkau di sini? Bukankah engkau memerintahkan kepada kami yang baik, melarang kami yang mungkar? Kenapa engkau di sini? Maka beliau mengatakan, dia mengatakan bahwa aku memerintahkan kalian yang ma'ruf la atih, aku tidak mengerjakannya. Wa anhakum an munkar wa atih, tetapi aku malah melarang kalian kepada yang mungkar, malah aku mengerjakannya. Maka para ikhwah, berat ya, berat kalau bukan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Bismillah. Ya. Amalan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, saya pernah dengar juga kan, itu bisa mengganti zikir setelah salat fardu Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 kali. Itu kalau enggak salah saya pernah dengar disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, apakah ini bisa kita amalkan demikian? Satu lagi Ustaz. Kita sholat fardu isya, setelah sholat fardu isya kan ada ba'da isya 2 rakaat. Nah, saya pernah dengar juga kalau dikerjakan ditambah 4 rakaat itu akan mendapatkan pahalanya seperti pahala mendapatkan Lailatul Qadar. Itu kalau enggak hilaf juga disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani. Apakah ini benar ada hadisnya demikian? Dua hadis yang Bapak sebutkan saya tidak tahu. Belum pernah mendengar sebelumnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pengganti ya subhanallah 33 kali, Allah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar. Saya tidak tahu. Iya, saya tidak tahu itu. Coba nanti kita cek lagi. Yang kedua, hadis tentang menambah rawatib ba'diyah setelah salat isya seperti pahalanya sekian-sekian. Saya juga tidak tahu. Mungkin nanti kita cek lagi. Allah. Silakan. Kasih mic. Barakallahu fikum. Safik barakallahu. Yang pertama, bolehkah ya apa zikir yang 100 tadi dicicil misalnya salat zuhur 20, asar 20 dan seterusnya sehingga 5 salat fardu jadi 100 tuh. Itu yang pertama. Yang kedua tentang salah satu persyaratan di ijabahnya doa seseorang itu adalah dengan harus apa makanan dan minuman atau rezeki yang dia makan harus halal. Nah, kalau misalnya seseorang ini memakan rezeki yang tidak halal, itulah kita ringkas demikian, sekitar 10-15 tahun yang lewat, nah, apakah itu masih berlaku untuk dia dijadikan dosa sekarang ini? Makasih Ustaz. Jazakumullahu khairan Pak. Pertanyaannya bagus. Yang pertama yaitu tentang mengatur ucapan tadi. Kita katakan 100, kemudian diatur menjadi 20-20 per sholat. Maka jawabannya, boleh orang mengerjakan sesekali hitungannya seperti itu, tetapi jangan dirutinkan, apalagi sampai menganggap sunnahnya seperti itu urutannya. Kalau hanya sebatas memudahkan, boleh saja, tetapi jangan dirutinkan, karena sebuah kerutinan melazimkan dalil khusus. Para ulama mempunyai kaedah, man qayyadal mutlaqa bila dalilin fahuwa mubtadi'. Siapa yang membatasi sebuah amalan yang umum tanpa dalil, maka itu disebut ahli bid'ah. Itu disebut perbuatan bid'ah. Dari mana kita dalilnya? Mengucapkan 20 setelah sholat subuh, 20 setelah zuhur, 20. Maka silahkan mengerjakan kadang-kadang seperti itu, kadang-kadang dengan yang lainnya. Demikian. Dan coba antum hitung, Bapak dan Ibu sekalian hitung, coba berapa menit subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wala ilaha illallah Allahu akbar. Sebanyak 100 berapa menit? Ya, mungkin enggak sampai 10 menit mungkin. Ya. Sesibuk itukah kita sampai dibagi-bagi? Ya, tapi tidak mengapa kalau dibagi-bagi asal tidak dirutinkan. Yang kedua, ini pertanyaan saya suka pertanyaannya. Pengaruh dosa. Apakah dosa yang telah kita lakukan belasan tahun, puluhan tahun yang lalu ada pengaruhnya sekarang? Maka jawabannya iya. Ulama-ulama salaf terdahulu, ini ada cerita saya pernah baca, ceritanya para salaf, ada seorang melakukan maksiat. Maksiatnya melihat perempuan. Tatkala melihat perempuan, ada seorang ulama yang memperhatikan orang ini melihat kepada perempuan yang diharamkan. Kemudian orang ini, si ulama ini mendatangi yang bermaksiat tadi. Engkau akan mendapatkan bekas dari maksiatmu tadi, walau ba'dahin, meskipun setelah waktu yang lama. Maka orang ini, karena dia alim besar, menasehati dengan nasihat seperti itu, dia menunggu, apa nih, apa musibah yang dia dapatkan. Apa. Ternyata dia dapatkan setelah 20 tahun. Hafalan Qur'annya hilang. Maka hati-hati dosa-dosa yang telah lalu, tetap terus diistighfari. Kan sudah diingatkan oleh sebagian ulama, kalau kita sudah bertobat, saya pernah juga Pak, seorang ibu-ibu panitia kajian, setelah kajian selesai, ini di luar Banjarmasin ya, setelah kajian selesai, mereka menghampiri saya, Ustaz, nih, jilbab saya lebar, baju saya lebar, semuanya sesuai dengan syariat. Saya dulu wanita kelab malam, Ustaz, ini pakai cadar ya, wanita kelab malam, menjual aurat, minum-minum, dan semisal. Alhamdulillah saya sudah bertobat. Saya langsung nasihati orang-orang yang seperti ini, bahwa bersyukurlah kepada Allah, karena Allah memberi petunjuk untuk bertobat sebelum meninggal. Yang kedua, teruslah beristighfar kepada Allah. Selalu tetap merasa takut terhadap siksa yang telah lakukan, meskipun sudah ditaubati. Karena kita tidak tahu apakah taubat kita diterima atau tidak. Terutama Pak, itu kalau itu kan dosa besar. Membuka aurat, main laki-laki, minum khamar, itu dosa besar. Oke. Apalagi dosa yang paling besar, kesyirikan. Ya. Kalau sudah berbicara seperti ini, sedih rasanya. Jujur Pak, berdakwah kemana-mana, yang hadir kajian sekian-sekian orang. Jadi kalau ingat dosa yang telah lalu, apakah syirik kita diampuni atau tidak? Yang telah kita lakukan, terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita beristighfar, semoga semakin Allah memaafkan kita. Maka saya katakan tetap, ya. Tetapi lalu bagaimana, Ustaz? Maka hadar kita. Setelah kita bertaubat, maka tetap terus berhadar. Maksudnya berhadar itu bersikap hati-hati. Jangan merasa aman dari dosa. Terus bertaubat benar-benar dengan tiga syarat: menyesal, memutuskan dosa itu, bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Terus seperti itu. Yang ketiga, berdoa agar istiqomah. Karena kita tidak tahu, semudah Allah memberikan taubat kepada kita, semudah Allah mencabut juga hidayah tersebut. Nah, kita ingin menggapai akhir yang baik, bukan hanya di awal, ya, kemudian di akhir diberikan akhir yang buruk. Na'udzubillah. Maka itu Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirika wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.